إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari Man hafidh al-hadith Siapa yang pernah hadis? Udah, mumtaz. Barakallahu fiikum. Yang lainnya? Fadhal, Rafi. Lainnya? Halo, Taufik? Halo? Hadasana Abu Zinad Anil A'raj Man yaqum Ma taqaddama Ahsant Barakallahu fiikum Fadha Abu Zakaria Kalau yang lainnya yang telah hafal ikra'u baca. Pada bab yang ke-26 Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun al-jihadu min al-iman bab jihad bagian dari keimanan telah kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya Bahwasanya iman inda ahli sunnati wal jamaah mencakup 4 perkara atau 5 perkara. Anutku bil lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Dan amalan termasuk di antara keimanan. Seperti halnya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Qiyam Lailatul Qadri minal iman. Ini di antara amalan. Dan juga akan kita bahas nanti bahwasanya saum Ramadan bagian daripada keimanan. Qiyam Ramadan bagian daripada keimanan. Dikarenakan amalan-amalan tersebut salah satu di antara pokok-pokok keimanan. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Yang mereka berkeyakinan amal tidak masuk ke dalam keimanan. Menurut mereka, iman itu hanya keyakinan dalam hati saja. Yang penting hatinya. Gak peduli amalannya bagaimanapun, yang penting hatinya. Ini kelompok Murji'ah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amalan masuk dalam keimanan. Yeah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di antara amalan adalah jihad. Sehingga al-jihadu minal iman. Jihad bagian dari keimanan. Dikatakan jihad merupakan amalan. Dan amalan tidak bisa dipisahkan dari keimanan. Amalan masuk dalam keimanan. Seperti yang disebutkan tadi tentang iman menurut ahlus sunnati wal jamaah. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jihad sebagaimana telah kita jelaskan dalam kitab Fiqhul Muyassar di pagi hari, jihad merupakan badlul wus'i, badlul juhdi fi muqatalatil adu, mengerahkan segala kemampuan, kesanggupan dalam memerangi musuh-musuh. Ya. Dan telah kita jelaskan, musuh-musuh kita itu ada empat bentuk dan empat macam. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan, yang ketiga orang-orang kafir, yang keempat orang-orang munafik. Ini musuh-musuh kaum muslimin. Sehingga berdasarkan musuh-musuh tadi, para ulama pun mereka menyebutkan macam-macam jihad, ada empat macam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ada jihad melawan hawa nafsu. jihad melawan syaitan. Ada juga jihad melawan orang-orang kafir. Dan juga jihad melawan orang-orang munafik. Ya ayuhan nabi jahid al-kuffar wal-munafiqin waghlub alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin dan bersikap keraslah kepada mereka. Nah, ada pun jihad melawan hawa nafsu. Ini senantiasa kita lakukan. Ya. Sampai ajal menjemput kita. Ya. Dan hukumnya fardu ain kepada setiap mukmin untuk senantiasa melawan hawa nafsunya. Ya. Berbeda dengan jihad melawan orang-orang kafir. Asal hukumnya fardu kifayah. Walaupun ada beberapa keadaan hukumnya fardu ain. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu terus menerus sampai ajal menjemput kita. Sehingga Rasul mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Al-mujahid orang yang berjihad, yaitu yang memerangi hawa nafsunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan telah dijelaskan melawan hawa nafsu ini dengan empat perkara. Melawan hawa nafsu untuk mempelajari ilmu. Ya. Ini perlu jihad. Bahkan dalam jihad yang sebenarnya melawan orang-orang kafir harus didasari dengan ilmu. Ya. Pada asalnya hawa nafsu ini malas untuk mempelajari ilmu agama. Dan kalau kita melawan hawa nafsu kita untuk mempelajari ilmu agama, ini merupakan jihad. Kemudian mengamalkannya, kemudian bersabar, kemudian mendakwahkannya dan bersabar. Ini merupakan jihad. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan talabul ilmi jihad. Menuntut ilmu, ini merupakan jihad. Bahkan kalau tidak salah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan barang siapa yang menyatakan talabul ilmi bukan jihad, maka dia tidak waras. Ya. Talabul ilmi merupakan jihad. Ya. Dan mereka memerangi hawa nafsu kita. Supaya kita mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Kita lakukan dan mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhinya, jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan jihad yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Talabul ilmi. Nah, menuntut ilmu ini merupakan jihad. Yeah. Saya semangat dalam talabul ilmi. Nah, dan telah kita jelaskan juga. Jihad di antara hikmah dan tujuannya li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menebarkan keadilan. Memberantas kezaliman-kezaliman. Ini dengan jihad. Nah, sehingga orang yang mengaku-ngaku jihad tapi hakikatnya membuat kekacauan-kekacauan, ini bukan jihad fisabilillah. Ya. Seperti yang dilakukan orang-orang khawarij para teroris, ya, bom bunuh diri, membunuh para pejabat pemerintah, kepolisian, dan lain sebagainya. Ini bukan jihad. Ya. Kenapa dikatakan Islam tidak mengajarkan demikian? Walaupun mereka mengatasnamakan ini sebagai jihad. Tapi sejatinya ini bukan jihad. Tujuannya bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Justru membuat kekacauan. Bahkan membuat orang-orang takut dengan Islam. Pergi dengan Islam, menjauh dari Islam. Beda halnya dengan jihad yang dilakukan Nabi SAW, para sahabatnya. Nah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menebarkan keadilan, menghapuskan berbagai macam kezaliman. Sehingga kalau kita lihat perjalanan sejarah ketika kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kafir, negeri-negeri yang ditaklukkan tersebut menjadi negeri yang makmur, damai, seperti hanya Spanyol ketika itu. Nah, padahal sebelumnya kacau keadaan mereka. Pajak yang terlalu besar dan lain sebagainya. Membuat berbagai macam kezaliman terjadi antara mereka. Jadi ketika kaum muslimin menaklukkan negeri tersebut, menjadi negeri yang damai, makmur, tenang. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Mereka membuat kekacauan di sana, di sini, beralasan dengan jihad. Padahal itu bukan jihad yang disyariatkan. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Haramiyu ibnu Hafsin, menceritakan kepada kami Haramiyu ibnu Hafsin. Harami ini nama tapi dengan lafad nisbah. Nah, seperti halnya Bukhari. Bukhari ini nisbah kepada kota Bukhara. Jadi Bukhari. Seperti kita orang Indonesia dinisbahkan ke negeri Indonesia. Tapi Harami ini nama tapi dengan lafaz nisbah. Sehingga tidak mengapa kita memiliki nama tapi nama kita seakan-akan nisbah. Misalkan nama kita Bukhari, padahal kita bukan orang Bukhara. Tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Walaupun pada asalnya nama yang lafadznya nisbah tadi disandarkan kepada tempat, atau negeri, atau kabilah atau yang lainnya. Pada asalnya. Tapi ada juga nama dengan lafad nisbah, tapi sebenarnya dia enggak ada hubungan dengan nisbahnya tadi. Ini pun tidak mengapa. Barakallahu fikum. Namanya Bajri misalnya. Padahal dia bukan kabilah dari Bajri. Ya, tapi ingin namanya Bajri saja. Ini nama saya Bajri. Enggak ada kaitannya dengan kabilah Bajri. Nah. Ya, tapi ada juga sebagian singkat, Bajri Bajaringan gitu. Nah. Tapi yang Anda maksud tadi maksudnya nama tafsir lafadznya lafad apa? Lafad nisbah. Nah, seperti Harami. Di sini nama dengan lafad nisbah. Nah, barakallahu fikum. Qala haddatsana Abdul Wahid. Qala haddatsana Umar. Menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Menceritakan kepada kami Umarah. Umarah ibn al-Qa'a bin Sabrama. Qala haddatsana Abu Zur'ah ibn Amr bin Jarir. Qala sami'tu Abu Hurairah. Menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau berkata, in tadaballahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengeluarkannya melainkan dikarenakan keimanan kepadaku. Tidaklah mengeluarkan dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan keimanan kepadaku dan membenarkan rasul-rasulku. Ana araji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimah. Allah menjamin akan mengembalikannya dengan apa yang dia dapatkan berupa pahala atau ghanimah. Aw udkhilahu al-jannah, atau aku masukkan dia ke dalam surga. Ya. Allah menjamin bagi orang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan iman kepada Allah, dikarenakan membenarkan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan mengembalikannya dengan apa yang dia dapatkan, apakah berupa pahala ataukah ghanimah, atau Allah memasukkannya ke dalam surga. Walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Kalau seandainya tidak aku memberatkan kepada umatku, aku tidak akan duduk di belakang pasukan khusus. Walau wajibtu anna uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtalu summa ahya summa uqtalu. Sungguh aku ingin terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian aku hidup, kemudian terbunuh lagi, kemudian aku hidup, kemudian aku terbunuh lagi. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini menyebutkan tentang keutamaan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan tadi, jihad fi sabilillah yaitu jihad yang tujuannya li'i'la'i kalimatullah, untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid menjadi kalimat yang paling tinggi. Ya. Rasulullah ditanya tentang rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan, ayu dzalika fi sabilillah. Ditanya tentang seorang yang berjihad dikarenakan keberanian, berjihad dikarenakan riya, ingin dipuji oleh orang lain, berjihad dikarenakan fanatisme golongan. Mana di antara mereka yang menyatakan jihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kalimat yang paling tinggi, kalimat tauhid menjadi kalimat yang paling tinggi, maka itulah yang dinamakan jihad fi sabilillah. Nah, di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan membenarkan Rasulnya, ya, Allah menjamin akan mengembalikannya dengan apa yang dia dapatkan berupa pahala atau ghanimah, atau Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam jannah. Ya. Sungguh ini merupakan keutamaan sangat besar bagi orang yang berjihad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu ayat Allah gambarkan jihad fi sabilillah sebagai perniagaan yang sangat menguntungkan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau atau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dhunubakum. Balasannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya. Ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dan tempat tinggal yang indah, tempat tinggal yang bagus, yang baik di jannah adn. Dzalikal fawzul azim. Itu merupakan kemenangan yang besar. Nah, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan yang lainnya yang kalian mencintainya, yaitu kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan yang dekat, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, keutamanya sangat besar sekali. Ya. Sampai orang yang berjihad disebutkan Nabi SAW memiliki derajat yang sangat tinggi. Ya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahu Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah siapkan derajat-derajat tersebut bagi para mujahid. Yeah. orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Di antara dua derajat, ya, tingginya itu bagaikan antara langit dan bumi. Ya. Satu derajat ke derajat yang berikutnya, tingginya bagaikan langit dan bumi. Ini ada 100 derajat. Ya, bagaimana tingginya? Ya. Jarak antara satu derajat kepada derajat yang berikutnya saja, antara langit dan bumi. Allah siapkan 100 derajat bagi para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh keutamaannya sangat luar biasa. Nah, Rasul mengatakan, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, aku tidak akan duduk di belakang pasukan khusus. Yeah. Nah, dan sungguh aku, kata Nabi SAW, ingin sekali terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syahid. Yeah. Kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi. Ya. Yeah. Dikarenakan keutamaan jihad fi sabilillah. Ya. Sehingga orang yang jujur berangan-angan untuk syahid, Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun meninggal di atas ranjangnya. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasi. Barang siapa yang meminta syahada, meminta sebagai syahid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, ya, bukan ingin dipuji, maksudnya ingin menjadi syahid, tapi ingin dipuji oleh orang lain, tapi dengan jujur dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mati syahid, maka Allah akan sampaikan kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid, kedudukan para syuhada walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Ya, subhanallah. Ya, dengan niatan yang jujur, ya, ingin mati syahid walaupun dia meninggal di atas ranjangnya, tidak berjihad, ya, bukan dalam peperangan, tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada derajat para syuhada walaupun meninggal di atas ranjangnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahadun yadkhul jannata yuhibbu ayarji'a ila dunya." Tidaklah seseorang yang masuk ke dalam surga tapi dia ingin kembali ke dunia. Ya. Tidak ada seorang pun yang demikian kecuali syahid, orang yang mati syahid. Ya. Pada asalnya setiap mukmin yang masuk ke dalam surga tidak mau kembali ke dunia. Ya. Dunia negeri yang capek lelah. Nah, ya. Tidak ada yang masuk surga ingin kembali ke dunia. Nah, beda dengan orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian beramal dengan amalan saleh. Tapi kalau mungkin yang masuk ke surga, tidak ada yang berangan-angan ingin kembali ke dunia. Kecuali siapa? Kecuali syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Nah, yatamanna ayarji'a ila dunya. Berangan-angan ingin kembali ke dunia. Fayuqtala 10 marat lima yaro minal karoma. Kemudian terbunuh sebanyak 110 kali dikarenakan dia melihat kemuliaan, yeah, keutamaan orang yang mati syahid. Kenikmatannya sangat luar biasa. Sampai Rasulullah menyatakan demikian. Nah, orang yang masuk ke dalam surga Tidak ada yang ingin kembali ke dunia. Sudah enak dalam surga. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ada di dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Baik kalian, apa yang kalian inginkan ada dalam jannah. Ya. Tapi ada yang masuk surga, tapi dia berangan-angan kembali ke dunia. Yaitu orang yang mati syahid. Apa alasannya? Dikarenakan dia melihat keutamaan ketika mati syahid. Ya. Sampai dia berangan-angan kembali dunia, ke dunia, kemudian terbunuh dalam medan perang sampai 10 kali. Nah, dalam riwayat yang lain, lima yara min fadli syahadah. Dikatakan dia melihat keutamaan orang yang mati syahid. Nah, ya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berangan-angan sekali untuk mati syahid. Nah, sehingga mereka tidak gentar dalam medan perang. Mereka orang-orang yang berani. Yeah. Nah, bukan para pengecut, bukan para penakut. Dikatakan keutamaannya sangat luar biasa ketika mati syahid. Yeah. Seseorang dalam perang Uhud sedang makan buah kurma. Bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam perang ini, di mana tempatku nanti? Rasul mengatakan, anta fil jannah, engkau akan masuk ke dalam surga, tempatmu di surga. Fa alqa tamarat kunna fi yadi wa qatala hatta qutil. Dia melemparkan beberapa buah kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia berjihad sampai dia terbunuh. Nah, ya. Ada juga di antara sahabat, setiap peperangan, ya, dia melakukannya, berangan-angan ingin terbunuh di medan perang, berangan-angan menjadi syahid. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia tidak terbunuh di medan perang. Ya. Bahkan meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya, bukan dikarenakan peperangan. Ya. Tapi dengan niatnya yang jujur, Allah pun menyampaikannya kepada derajat para syuhada. Man sa'ala asyhadah, man sa'ala Allah syahadata bisidikin, balaghahu Allah manazil asyhada wa in mata 'ala firasi. Barang siapa yang meminta syahadah syahid kepada Allah dengan jujur, Allah akan sampaikan kepada derajat para syuhada walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Nah, asyahid yang disahid daripada hadis ini berkaitan dengan bab yang kita bahas, ucapan Rasulullah, la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdikun bi rusuli. Tidaklah dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah melainkan dikarenakan keimanan kepadaku dan membenarkan rasul-rasulku. Ini menunjukkan bahwasanya jihad minal iman. Ya, jihad termasuk di antara keimanan. Nah, qara'na hadisan wahidan. Kita bacakan satu hadis. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.